إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة حفظني وحفظكم الله جميعا. Sebuah nasihat yang berharga dari salah seorang a'immatut tabi'in, Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala. Sebuah nasihat yang pada hakikatnya sepatutnya, seyogianya menjadi sebuah prinsip yang mendarah daging pada diri dan jiwa-jiwa seorang muslim, seorang mukmin, seorang salafi, seorang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalafun salih. Kata beliau rahimahullahu taala, ta'allamul Islam wa in ta'allamtumuh fala targhabu anhu. Pelajarilah Islam, dan apabila kalian telah mempelajarinya, maka janganlah kalian membencinya, berpaling darinya. Maka dari asar beliau rahimahullah ta'ala ini terdapat hasungan, terdapat perintah untuk kita mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadailul ilm, dan keutamaan-keutamaan ilmu sangat banyak. Sudah sering kita dengar di majalis-majalis, sudah pernah dan sangat sering kita mendengarnya dari asatidah wal ulama au fil kutub. Karena barakallahu fikum, yang namanya ilmu syar'i merupakan imam, merupakan pemimpin, wal amalu ma'mum, dan amalnya itu menjadi makmumnya, pengikutnya. Artinya yang namanya sebuah amalan tidak akan menjadi sahih, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali harus dibangun di atas ilmu syar'i. Begitulah seorang yang mempelajarinya fi jihad fisabilillah, merupakan ibadah, bahkan termasuk afdhalu taqarrub ila Allah azza wa jalla. Walihada qala al-Imam Ahmad rahimahullah, talabul ilmi la yu'adiluhu syai' liman sahhat niyatuh mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah amalan yang tidak ditandingi oleh amalan apapun bagi siapa yang niatnya lurus, niatnya sahih, tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus untuk taqarrub lillahi tabaraka wa taala. Begitu pula ketika seorang mengajarkan ilmu, ini merupakan sedekah. Wal afdhalus shadaqat, bahkan termasuk sedekah yang paling afdal. Lebih afdal daripada sebatas sekedah sedekah harta. Karena yang namanya ketika seorang itu bersedekah dengan hartanya, dia menyelamatkan seseorang dari kelaparan, dari kefakiran duniawi, menyelamatkan seseorang dari meminta-minta, menyelamatkan seorang dari kematian lahiriahnya, badaniahnya. Namun orang yang mengajarkan ilmu, yang mensedekahkan ilmunya, maka dia adalah orang yang mensedekahkan perkara yang menjadikan hati-hati itu hidup. Yang namanya kalbu-kalbu tidak akan pernah hidup kecuali dengan ilmu, kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan seseorang dari kematian kalbunya, kesesatan. Maka dari sisi inah, yang namanya ta'limul ilm wa ta'allumuhu min afdalil a'mal. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu, begitu juga mengajarkannya kepada yang lain. Bahkan al-jihad fil ilm atau al-jihad bil ilm, berjihad dengan ilmu, ini muqaddam, lebih diutamakan, bahkan didahulukan sebelum jihad bisilah. Afdal minal jihad bisilahi wassinan, lebih afdal daripada jihad dengan pedang dan tombak. Oleh karena itu para nabi dan para rasul tidak memulai jihad-jihad mereka dengan pedang, dengan tombak-tombak mereka, kecuali mereka menjihati umatnya dengan ilmu, dengan membantah syubhat-syubhat mereka, dengan membantah kebatilan-kebatilan mereka, dan mengarahkan umat kepada as-siratul mustaqim. Oleh karena itu barakallahu fikum, sepantasnya bagi seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu syar'i dengan kadarnya masing-masing, untuk tidak bakhil, pelit di dalam memberikan ilmunya, di dalam membaginya. Karena pada hakikatnya yang namanya ta'limul ilm, mengajarkan ilmu, adalah afdhalus shadaqat, termasuk sedekah yang paling afdal, yang dengannya seorang itu kalbunya hidup, kalbu-kalbu yang mati hidup dengan ilmu, dengan membaginya, dengan mengajarkannya. Kemudian setelah itu kata Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu taala, fa in ta'allamtumuh fala targhabu anhu. Dan apabila kalian telah mempelajarinya, maka janganlah kalian itu membencinya, berpaling darinya. Karena pada hakikatnya yang dituntut dari seorang ketika menuntut ilmu, talabul ilmi, tidak sebatas dia memperbanyak wawasan. Karena yang dituntut dari dia menuntut ilmu adalah amalannya, buah dari ilmu tersebut yaitu al-amal. Bahkan ketika seorang alim, orang yang diberikan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengamalkannya, tidak berusaha mempraktikkannya pada dirinya sendiri, maka ini termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala qabla ubadil wasan, sebelum para penyembah-penyembah berhala itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waris dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang diazab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-alim alladzi lam ya'mal bi'ilmihi, seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak mengamalkannya. Begitu juga barakallahu fikum pada perintah beliau, nasihat beliau ini ada hasungan untuk seorang itu istiqomah di dalam mengamalkan ilmunya. Karena banyak kita lihat, kita saksikan seorang ketika sudah mempelajari ilmu agama Allah di ma'ahid-ma'ahid, di pondok-pondok pesantren, mempelajari ilmu dari asatidah awil ulama, mereka berhenti pada suatu titik, mereka berpaling darinya, merasa bosan dan merasa jenuh, tidak bisa istiqomah di dalamnya, tidak bisa istiqomah baik itu di dalam mempelajari ilmu tersebut dan mendalaminya ataupun mengamalkannya serta terus menghiasi diri dengan ilmu tersebut. Kita banyak menyaksikan bukti-bukti yang terjadi ketika seorang belajar, ketika seorang menuntut ilmu, baik itu di dalam ma'ahid ataupun di majalis-majalis yang disampaikan oleh asatidz awli ulama. Karena adanya fitnah dunia, karena barakallahu fikum pada dasarnya kalbu mereka la yasluh lil ilm, bukan tempat yang baik untuk menerima ilmu. Justru apa yang mereka pelajari mental, justru apa yang mereka pelajari mereka lepas, sehingga ketika mereka keluar dari majelis tersebut, keluar dari ma'had, keluar dan lulus darinya, sama sekali tidak nampak barokah ilmunya, sama sekali tidak memberikan kebaikan kepada orang sekitarnya, justru membuat sedih, justru membuat barakallahu fikum kejelekan-kejelekan dan menjadi abwabul fitan, menjadi termasuk orang-orang yang membuka pintu-pintu fitnah. Nas'alullah assalamu ala afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa mustafana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Begitu pula kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa alaikum bil islam fa innahu siratul mustaqim, dan tetaplah kalian istiqamah di atas Islam karena itu adalah jalan yang lurus. Karena yang dituntut dari seorang itu beramal bukan semata-mata sekali dua kali beramal, yang dituntut adalah istiqomahnya terus menerus dalam segala macam perkara, dalam thalabul ilminya, dalam beramalnya, dalam berdakwahnya. Maka jangan pernah membanggakan, jangan pernah menyombongkan, atau jangan pernah menyebutkan saya dulu pernah belajar ini dan itu kemudian dia berhenti. Ataupun dulu saya pernah ikut andil ini dan itu kemudian dia keluar. Saya dulu pernah mengajar di sini dan di situ kemudian dia tidak mengajar kembali. Maka bukan ini yang dituntut. Bukan sebatas seorang itu dituntut untuk mengamalkan sekali dua kali, namun istiqomahnya. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bisa istiqomahnya, paling bisa konsistennya, walaupun itu sedikit. Dan dengan konsisten inilah, istiqomah inilah, baik dalam thalabul ilmi, walaupun dia sudah sampai pada derajat ulama sekalipun, dan ulama kita pun menyontohkan seperti itu. Mereka yang notabene sudah sampai pada derajat-derajat tinggi, jauh melebihi kita. Seorang alim menjadikan rujukan seorang imam, mereka sama sekali tidak berhenti gara-gara mereka mendapatkan gelar imam, gelar syekh, kemudian mereka tidak belajar. Mereka tidak menuntut ilmu. Mereka tidak membagi waktu mereka untuk mubahasah wa mutala'ah wa dirasah wal muraja'ah, tidak. Bahkan ulama kita barakallahu fikum, baik salafan wa khalafan, dulu maupun sekarang, mencontohkan kita untuk selalu istiqomah, terutama dan terkhususnya dalam masalah thalabul ilmi. Tidak cukup seorang itu sebatas dulu pernah mempelajari kitab ini, kitab itu, sekali, dua kali, kemudian berhenti, merasa sudah mutqin, merasa sudah bisa mengamalkannya. Ulama kita tidak pernah barakallahu fikum seperti itu. Ulama kita barakallahu fikum, dalam satu pembahasan kitab ringkas saja mereka bisa mengulangnya ratusan, puluhan. Dalam keadaan kecerdasan mereka jauh di atas kita, dalam kadar ilmu mereka jauh di atas kita, namun mereka barakallahu fikum mencontohkan kepada kita bahwasanya yang namanya amalan yang dituntut, yang afdalnya itu adalah istiqomahnya dan terus menerus, termasuk dan terkhusus di dalamnya thalabul ilmi. Syekhuna Syekh Rabi pun seperti itu. Di masa-masa sakitnya beliau pun, ketika beliau dirawat, meja-mejanya tak pernah kosong dari kitab. Pasti ada kitabnya. Bertumpuk-tumpuk. Pasti minta seorang qori untuk membacakan faedah baginya. Membahas, mentelaah. Bahkan di kalangan asatidzah pun, kalau kita mau melihat secara lebih detail, secara lebih menelisik, lebih dalam kepada mereka, kita pun akan melihat contoh yang baik dari mereka, terutama dalam semangat mereka dalam thalabul ilmi. Bukan berarti sudah menjadi ustadz kemudian mereka berhenti. Mereka menyediakan waktu di antara kesibukan mereka, mengajar, mencari ma'isyah, mengurusi pondok. Di tengah malam maktabahnya nyala. Di tengah malam mereka membahasa. Di tengah malam mereka keluar mencari faedah. Nah, maka yang dituntut ikhwati fil azami syakumullah ada istiqomahnya. Begitu pula di dalam al-amal wa da'wah ilallahi azza wa jal. Maka janganlah kita merasa bangga dengan amalan-amal yang dulu kita pernah lakukan, namun ketika kita berhenti, maka ini justru bukan alamatul khair, bukan tanda kebaikan. Ketika seorang itu beramal kemudian berhenti, ini tanda kejelekan. Dan ini adalah orang yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, ya fulan, ya Abdullah, takum misla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti orang itu. Kenapa? Karena yaqumul lain tsumma taraka qiyamal lain. Dulunya semangat qiyamul lain, dulunya semangat ibadah, dulunya semangat ibadah begini dan begitu, thalabul ilmi kemudian dimeninggalkannya. Jangan seperti orang seperti itu. Apalagi ditambah dengan membangga-banggakannya, menceritakan-menceritakannya. Maka sangat tidak pantas sekali. Dan dengan amalan istiqomah inilah seorang itu mendapatkan husnul khatimah, bahkan termasuk sebab terbesar orang itu mendapatkan husnul khatimah ketika dia istiqomah fil amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, mengerti prinsip al-haq di atas akidah sahihah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan mengamalkannya, kemudian thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, Maka orang-orang yang seperti ini tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat ketika mereka menjelang sakaratul mautnya, ketika mereka hendak berpisah dari alam dunia ke alam barzakh. Maka malaikat-malaikat tersebut memberi kabar gembira, Allah takhafu, janganlah takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Dan bergembiralah dengan jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan ayat ini bahwasanya min asbabi husnul khatimah, termasuk di antara sebab seorang itu mendapatkan husnul khatimah ketika seorang itu bisa konsisten di dalam al-amal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aqulu ma sami'tum. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan pelajaran bagi kita, begitu pula bermanfaat bagi yang mendengar, begitu pula yang menyampaikan. Wa naktafi bihadzal qadar wa aqimish shalah.